Jazakallah khairan ya Syekh, dan terima kasih untuk Al-Ustaz Abdullah Rai yang telah menerjemahkan dars yang telah Syekh sampaikan dari pelajaran Riyadhus Salihin dengan syarahnya bersama Fadilatul Syekh Abdul Razak bin Abdul Masin Al-Badar Hafirullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau beserta keluarga. Dan terima kasih untuk Anda para pendengar dimanapun Anda atas kerendahan hati Anda menyimak dan mengikuti acara yang penuh manfaat di sore hari ini. Saudaraku seiman rahimakumullah, kami akan langsung saja untuk mengumandangkan azan salat maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.